Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh, bin sepuh, para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menunaikan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian kuliah subuh. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, salah satu prinsip dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah adalah kesempurnaan ajaran Islam. Kenapa? Kesempurnaan ajaran Islam. Bahwa Islam itu agama yang sempurna. Ayatnya kita tahu semua dalam surat Al-Ma'idah. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yang perlu kita garis bawahi adalah firman Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Sinten aku? Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maksudnya agama apa? Islam. Ini prinsip yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Bahwa Islam itu ajarannya apa? Sempurna. Yang namanya sempurna, ya roleh ditambahi, ya roleh dikurangi. Sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambahi itu baik apa jelek? Baik atau jelek? Dikurangi juga jelek. Nun sewu. Hidung. Napa? Hidung. Manusia itu sempurnanya hidungnya berapa? Satu. Lubangnya berapa? Dua. Nak ditambahi ke berapa? Aneh toh. Hidungnya jadi berapa? Tiga atau dua, kan aneh. Atau dikurangi. Wisiji dikurangi. Itu konsekuensi dari kesempurnaan ajaran Islam. Bahwa karena Islam itu ajaran yang sempurna, maka tidak boleh nopo ditambahi, tidak boleh dikurangi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir At-Tabari saat membawakan ayat tadi surat Al-Ma'idah. Tapi banyak di antara kita mungkin sudah tahu bahwa Islam itu agama sempurna. Namun kenyataannya, dalam keseharian kita sering tidak menggunakan ajaran Islam. Ada sebagian orang berpemahaman bahwa Islam itu hanya mengatur urusan kita di masjid. Ajaran Islam itu hanya ngatur urusan sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian ketika dia keluar dari masjid, dipikir bahwa dia itu sudah tidak diatur lagi oleh Islam. Itu pemahaman yang benar atau yang keliru? Keliru. Ada sebagian orang mau diatur oleh Islam saat sholat, tapi tidak mau diatur oleh Islam saat berpolitik. Salah. Ya. Ada sebagian orang mau diatur oleh Islam ketika puasa, ketika berbisnis enggak mau diatur oleh Islam. Salah. Ada sebagian orang mau diatur oleh Islam ketika berhaji, ketika berumah tangga tidak mau diatur oleh Islam. Salah. Islam itu ajarannya napa? Sempurna. Yang namanya sempurna berarti ajarannya mencakup seluruh napa? Aspek kehidupan. Seluruh aspek kehidupan kita diatur oleh Islam. Sholatnya diatur. Napa ne malih? Puasane diatur. Napa malih? Zakate diatur. Zikire diatur napa mboten? Diatur. Aja zikir sekarepe dhewek. Ya. Ini bisa bahasa Jawa toh? Katanya sudah perbatasan. Zikir pun diatur. Bukannya ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah yang diatur, termasuk ketika kita bermuamalah itu kita juga diatur. Berpolitik ada aturannya dalam Islam, berbisnis ada aturannya dalam Islam, rambu-rambunya mana yang halal, mana yang haram. Berumah tangga pun juga ada aturannya. Berumah tangga pun ada aturannya. Pagi hari ini kita hanya sekedar mengambil sampel, contoh saja. Bagaimana Islam mengatur satu sisi yang sering diabaikan oleh banyak orang. Aturan berumah tangga. Kenapa? Aturan berumah tangga. Ada sebagian orang ketika menikah ditanya, kenapa menikah? Jawabnya kenapa? Ini sudah nikah apa orang sih? Ketika ditanya, menikah, kenapa menikah? Tujuannya apa? Tujuannya ibadah. Sering kan orang itu. Kenapa nikah? Tujuannya apa? Ibadah. Yang namanya ibadah, pasti kan ada apanya? Aturan. Sholat ibadah atau bukan? Ibadah. Ada aturannya enggak? Ada. Puasa ibadah atau bukan? Ada aturannya enggak? Ada. Haji ibadah atau bukan? Ada aturannya enggak? Ada. Nikah ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti juga ada aturannya. Tidak boleh orang menikah dan berumah tangga semaunya sendiri. Tidak boleh. Sebagaimana orang tidak boleh sholat semaunya sendiri. Subuh. Aturannya sholat pinten rokaat? Dua. Boleh tidak ada orang lima rokaat? Tidak boleh. Kenapa? Ada aturannya. Puasa mulainya kapan? Satu Ramadan, iya. Mulainya terbitnya, terbitnya matahari, terbitnya fajar. Kalau ada orang puasa nyong labuhe jam sangat baik, bareng? Tidak boleh. Karena ada apanya? Aturan. Haji, wah, kalau hajinya bulan Dzulhijjah penuh rame nyong tak bulan Syawal baik, bareng apa boten? Tidak boleh. Nikah juga napa? Ibadah. Tidak boleh semaunya sendiri. Mulai dari pra-pernikahan, memilih pasangan, sampai saat menjalankan pernikahan walimah, akad, dan pasca pernikahan, saat menjalani rumah tangga. Itu semuanya ada aturannya. Dan aturannya detil. Bukan hanya sekedar aturan global. Jadi orang ngerti Ustaz. Orang sinau ya orang ngerti. Ya. Makanya apa? Ngaji. Sinau. Supaya apa? Tahu. Ya. Saya akan bawakan satu contoh. Aturan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Untuk memberikan gambaran kepada kita betapa detailnya ajaran Islam. Sehingga kita tidak perlu dengan ajaran-ajaran yang lain. Cukup ajaran apa? Islam. Yaitu dalam surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa. Ayat 34 sampai 35. Surat apa? An-Nisa. Ayat pinten? 34 sampai 35. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat yang sering kita dengar ya. Kita akan baca nanti sampai akhir ayat ini. Di dalam ayat ini dan ayat sesudahnya, ini ayat 34 dan ayat 35, Allah Azza wa Jalla memberikan aturan bagaimana cara kita berumah tangga. Dan aturan yang Allah berikan itu bukan hanya saat rumah tangga sedang stabil. Sedang stabil itu maksudnya tidak ada apa? Masalah. Bukan hanya aturan ketika rumah tangga kita sedang tidak ada masalah. Tapi juga aturan saat rumah tangga ada masalah. Bahkan ketika rumah tangga itu menghadapi masalah yang deadlock, macet, gak bisa diselesaikan. Itu pun dikasih solusinya sama Allah. Mari kita dengarkan ayat tersebut. Aturan yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan batasan dan kewenangan masing-masing pasangan. Karena rumah tangga itu terdiri dari suami dan istri, bapak dan ibu. Allah azza wa jalla memberikan rambu-rambu masing-masing bapak dan ibu, suami dan istri tugasnya apa? Kewajibannya apa? Allah Azza wa Jalla mengawali dari tugasnya suami dulu. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa artinya? Laki-laki adalah pemimpin buat kaum wanita. Berarti aturan yang pertama untuk para suami harus menjadi apa? Pemimpin. Jadi pemimpin ya aja leda. Leda-lede. Pemimpin leda-lede. Ya. Jadi rumah tangga itu harus ada pemimpinnya. Kayak kendaraan harus ada apa nih? Supir. Dan supirnya juga harus mahir. Apa jenengan mau naik bus? Sopirnya ngosin nyontek sinau di sini carane. Mau jenengan? Tidak mau. Atau naik pesawat, tahu-tahu pilotnya lagi megang buku apa? Panduan menerbangkan pesawat. Mau jenengan? Tapi kenyataannya tidak sedikit orang yang menikah dengan laki-laki yang urung dua ilmune babar blas untuk menjadi kepala rumah tangga. Ya nomboten. Temriki wonten. Asal kenal, asal seneng, langsung nopo? Nikah. Loh. Anda itu harus belajar dulu. Belajar menjadi suami, tugas-tugasnya apa, kewajiban-kewajibannya apa. Belajar menjadi bapak, apa tugasnya, apa kewajibannya. Makanya di dalam agama kita, sebelum menikah, pra-pernikahan itu ada namanya pemilihan calon apa? Pasangan. Supaya bisa menemukan kepala rumah tangga yang ideal. Dan kriterianya pun oleh agama kita dijelaskan secara detail. Laki-laki yang layak dijadikan suami seperti apa, perempuan yang layak dijadikan istri seperti apa, detail sekali dalam agama kita. Maka aturan yang pertama, ar-rijalu napa? Qawwamuna 'alan nisa. Yang jadi pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Pertanyaannya, kenapa? Karena di zaman ini banyak orang, kita harus gender. Laki-laki dan perempuan apa? Sama. Sama atau beda? Laki-laki dan perempuan sama atau beda? Beda apa sama? Ada persamaannya, ada perbedaannya. Apa persamaannya? Sama-sama manusia. Apa maning? Pada-pada mangan sega. Ya. Tapi ingat, ada apa? Perbedaannya. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran mengatakan, Laisa dzakaru kal unsa. Laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Jenengan lebih percaya sama Allah atau orang-orang liberal? Hah? Ya lebih percaya sama Allah toh. Enggak mungkin Allah itu bohong. Ada orang bertanya, "Loh, kenapa? Kok pemimpinnya laki-laki bukan perempuan?" Lanjutan ayat ini Allah menjelaskan alasannya apa. Allah Azza wa Jalla setelah menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Allah berfirman, "Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Karena laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Dan karena laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah kepada perempuan. Dua alasan. Apa yang pertama? Karena laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Yang kedua, karena laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Alasan yang pertama, laki-laki jadi pemimpin karena laki-laki punya kelebihan. Siapa yang menyampaikan itu? Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan manusia. Si pencipta pasti lebih paham tentang ciptaannya. Itu kaidahnya seperti itu. Jadi lebih percaya sama orang-orang itu atau lebih percaya sama Allah? Ya lebih percaya sama Allah. Wong Allah yang menciptakan manusia kok. Allah yang menciptakan manusia yang mengabarkan kepada kita bahwa laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Apa kelebihannya laki-laki? Satu, kelebihan fisik. Kelebihan fisik itu orang mesti kudu lemu. Kelebihan fisik itu maksudnya apa? Kuat fisiknya, lebih kuat fisiknya. Kelebihan akal, pikiran. Nanti saya akan jelaskan. Kelebihan ibadah. Kenapa? Kelebihan ibadah. Apa tadi kelebihan apa? Fisik, akal, ibadah. Yang pertama kelebihan fisik. Ya jelas. Makanya laki-laki pekerjaannya biasanya banyak yang terkait dengan masalah fisik. Macul. Menek wit kelapa. Masa ada ibu-ibu kan menek wit kelapa. Orang member teman. Bok. Walaupun mungkin ada yang bisa. Tapi kan buatan apa? Buatan patut. Ya. Kuli bangunan. Ya. Kuli panggul. Fisik. Fisiknya kuat. Pemimpin itu butuh apa? Fisik yang kuat. Yang kedua apa? Kelebihan akal. Sebelum pindah kelebihan akal. Walaupun kelebihan fisik itu memang identik dimiliki oleh laki-laki, memang ada wanita yang juga apa? Kuat juga ada. Tapi itu kan satu dua gitu loh. Yang lebih dominan, laki-laki lebih apa? Kuat. Ada sebuah cerita nyata ini. Seorang pelari tingkat dunia. Pelari tingkat dunia berarti kan fisiknya apa? Kuat. Menikah dengan pelari tingkat dunia juga. Perempuan. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Enggak lama kemudian cerai. Kenapa cerai? Kata pelari yang laki-laki itu, saya nikah dengan laki-laki. Pada-pada apa? Pada-pada kuat. Yang saya butuhkan bukan laki-laki. Yang saya butuhkan apa? Perempuan. Jadi dalam kelemahan fisik seorang wanita, itu ada kelebihan. Allah Azza wa Jalla membentuk tekstur atau postur anatomi tubuh wanita dengan laki-laki beda. Walaupun wanita terkesan lemah, tapi justru disitulah kelebihannya apa? Wanita. Jenengan kan suka bapak-bapak kalau dimintai tolong sama ibu. Suka enggak? Jangan-jangan orang seneng dia. Kita suka karena kita merasa dibutuhkan. Pak, tolong pak, angkatin ini. Senang kita. Ya. Ketika kita sudah ngangkatin kan, selesai gitu, kita merasa, tunun ya pak, alhamdulillah dibantu. Merasa apa? Oh, keberadaan saya itu dibutuhkan. Ya. Ini yang pertama kelebihan apa, Pak? Fisik. Yang kedua, kelebihan akal. Laki-laki itu menghadapi masalah, dia akan pertama kali lebih mengedepankan logika daripada perasaan. Kenapa? Mengedepankan apa? Logika dibandingkan perasaan. Yang namanya masalah itu kan perlu dicarikan solusi. Ketika ada masalah, biasanya laki-laki langsung berpikir ini untuk menyelesaikannya bagaimana. Kalau perempuan, begitu ada masalah, dia mengedepankan apa? Perasaan. Mulanya ini ada masalah, perempuan apa? Nangis. Nangis itu ungkapan dari perasaan. Kalau laki-laki ada masalah, dia keberi carane untuk menyelesaikan. Saya kasih contoh satu saja. Kompor jeblok. Kenapa? Kompor jeblok. Begitu ada kompor jeblok, biasanya ibu-ibu apa yang dilakukan? Jerit-jerit. Ya ke priwe, priwe. Aduh, gedenya tambah gede. Gitu kan ya. Kalau laki-laki apa? Golet anduk. Cemplungakan apa? Banyu. Ditutupkan kemana? Kompornya. Itu laki-laki. Maka laki-laki jangan kayak perempuan. Nek kepriwe jeblok, iki kepriwe, iki kepriwe? Kok wong lanang apa wong wadon? Kelebihan laki-laki itu begitu ada masalah, otaknya, akal pikirannya langsung berpikir mencari, dan itu diperlukan oleh seorang pemimpin. Tidak larut dalam apa? Perasaan dan emosional. Bukan berarti laki-laki enggak punya perasaan. Bukan berarti perempuan enggak punya akal. Bukan. Tapi laki-laki lebih dominan akalnya. Perempuan lebih dominan perasaannya. Kelebihan fisik. Kelebihan apa? Akal. Apa tadi yang ketiga? Kelebihan ibadah. Nah ini ibadah. Kenapa kok laki-laki ibadahnya lebih dibandingkan perempuan? Karena laki-laki tidak ada liburnya. Gimana Pak Badan? Enggak. Apa ada laki-laki datang bulan? Enggak ada. Kalau perempuan, dalam sebulan minimal dia akan libur nopo? Seminggu. Libur dari sholat, libur dari puasa, libur dari memegang mushaf Al-Quran. Libur dia. Sehingga ibadahnya lebih banyak sih dan laki-laki. Dia punya kelebihan ibadah. Mulane sing boten sholat, sing boten puasa itu perlu dipertanyakan kelaki-lakiannya. Nuhun sewu nggih. Ramadan-Ramadan madang nang pinggir gili. Itu kan kemungkinannya kan orang yang enggak puasa di bulan Ramadan kemungkinannya apa? Anak kecil yang belum apa? Balik. Terus orang gila. Terus orang musafir, terus sakit, terus orang tua, terus wanita sedang datang bulan. Lagi sing ndi ki kemungkinan iki? Bocah cilik ora, wis duwe anak bocah cilik ora mungkin. Terus sakit enggak, wong sehat wal afiat, buktinya bisa jalan-jalan nang dalan. Ya. Perempuan datang bulan brengosen, masa perempuan datang bulan ya ora mungkin. Orang gila yo, katanya si waras diajak ngomong ya si nyambung. Terus apa? Ya. Ini kenapa laki-laki jadi pemimpin? Karena dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Sama wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki punya kewajiban untuk memberikan apa? Nafkah. Ini kelebihan. Dia menanggung bukan ditanggung. Ini salah satu sebab kenapa laki-laki jadi pemimpin. Karena dia yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Sehingga ketika kewajiban ini tidak ditunaikan, rumah tangga akan bermasalah. Yakni ketika istri yang disuruh bekerja. Laki-lakinya ngapain? Masih mending masak. Oh, dolanan darah. Nah, orang dolanan darah apa? Mancing. Kerjaannya cuma pagi sore, ternak teri. Nganter anak, nganter istri. Wedok kerjaan. Nun sewu ya. Salah satu harga dirinya laki-laki itu di nafkah. Salah satu, saya tidak katakan satu-satunya. Salah satu harga diri laki-laki adalah ketika dia bisa memberikan nafkah. Karena posisinya di atas, bukan di bawah. Bukankah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bukankah demikian? Ini sampai jam berapa? Jam 8 sih berapa? Ya. Sampai suruk. Alhamdulillah sudah suruk. Jam 6 lebih 3. Ya. Suruknya. Ya. Sampai mana tadi? Tangan di atas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jenengan wahai para suami, ketika tangannya di atas, berarti kan memberi apa? Nafkah. Itu lebih mulia, lebih terhormat dibandingkan ketika jenengan tangannya di bawah. Masa yang kerja perempuan? Yang kerja laki-laki. Yang mencari nafkah laki-laki. Supaya Anda, wahai para suami, punya harga diri, punya kehormatan. Jangan sampai nanti kemudian tahu-tahu istri pengen menceraikan jenengan. Kan lucu. Pak botak pegat loh. Wah, cerai kok perempuan yang menceraikan. Cerai itu kan haknya siapa? Laki-laki. Kok bisa-bisanya perempuan yang menceraikan? Karena apa itu? Karena yang punya wewenang, yang punya penghasilan siapa? Istrinya, sehingga dia merasa superior, merasa bisa mengatur, karena duit di tangan dia. Hati-hati, ini kewajibannya suami. Jadi pemimpin juga harus memberikan apa? Nafkah. Ya, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu ya, ketika seorang laki-laki sakit parah, ya stroke, nggak bisa apa? Usaha itu kan itu emergency itu kondisi spesial, kondisi tertentu ya. Kita bukan sedang membahas kondisi-kondisi kasus 1, 2, 3, bukan. Kita sedang membahas kaidah secara apa? Umum. Baik, setelah Allah berbicara tentang suami, Allah melanjutkan firman-Nya tentang para istri. Dengerin baik-baik ibu-ibu. Nantuk buatan bu? Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Ini ayat untuk ibu-ibu. Fassalihatu, istri itu harus salihah. Solihah itu seperti apa? Qanitatun, manut sama Allah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Manut kepada suami, menjaga kehormatan dirinya. Berarti istri yang ideal itu adalah istri yang manut kepada Allah dan manut kepada suami. Hablum minallah dan hablum minannas. Mangsane sholat, sholat. Mangsane mangkat ngaji, mangkat ngaji. Mangsane puasa, puasa. Mangsane gawe kopi, yo gawe kopi. Saya pernah didatangi oleh seorang laki-laki, seorang suami yang mengeluhkan kondisi istrinya. Dia cerita, Ustaz, suami saya, istri saya, Ustaz, kalau masalah ibadah, Masya Allah, Ustaz. Masalah pengajian, Masya Allah. Di mana ada pengajian, dia datangi. Untuk masalah ini, Ustaz, saya respect sama istri saya. Tapi Ustaz, kadang-kadang, wong saya lagi sakit. Saya lagi apa? Sakit. Yang namanya laki-laki atau suami lagi sakit itu kan butuh apa? Butuh dirawat. Butuh dimasakin. Butuh diperhatikan segala sesuatunya. Wong saya lagi sakit, Ustaz. Ditinggal pengajian. Ditinggal apa? Pengajian. Ketika ditanya kenapa pengen dapat pahala. Aduh-aduh ngulet pahala. Wundung umah be? Mana pahala kok. Akhirnya apa? Sudah sakit ngumbai. Ibu juga lanang. Wislara ngumbai masak. Ya. Gawe kopi. Resik-resik umah. Bayangkan. Pemahaman yang tidak lurus, pemahaman yang tidak benar tentang kewajiban seorang istri. Bukan berarti enggak boleh ngaji. Tapi ingat, Anda itu punya tugas pokok. Apa kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'daha. Ketika wanita itu sholat lima waktunya bagus. Puasa wajibnya bagus. Menjaga kehormatannya. Kemudian mentaati suaminya. Lihat kriteria ini. Sholat, puasa, menjaga kehormatan, mentaati suami. Apa ganjarannya? Qila laha dkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada wanita tersebut, silakan masuk ke surga lewat pintu manapun. Pintu surga kan ada berapa gitu loh. Orang atau wanita yang pengen masuk surga lewat pintu manapun, gak cukup dia hanya sekedar bisa sholat, gak cukup sekedar puasa. Ada tambahannya kalau jenengan sudah berumah tangga, harus ata'at ba'laha, mentaati siapa? Suaminya. Selama yang diperintahkan oleh suami itu tidak menyelisihi ajaran agama. Contohnya tadi bikinin apa? Kopi. Kecuali nek padane jenengan ibu-ibu disuruh sama suami, "Geh, tuku akan wedang ciu padane." Rosa tuku akan. Kenapa? Karena yang diperintahkan menyelisihi ajaran agama. Ya. Yeah. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi. Hafizatun lil ghaibi artinya adalah menjaga kehormatan diri saat suami enggak ada. Alias setia. Jangan sampai suami keluar kota hatinya was-was. Hatinya deg-degan. Aku lumayan dan malas loh. Nek tinggal bojoku mbok plirak. dan jenengan pirak-pirik apa ora. Nah, kowe padha bae, Mbok. Ya. Jadi yang namanya rumah tangga itu perlu ada saling percaya. Dan orang tidak akan mungkin percaya kalau kita tidak bisa dipercaya. Ya, sama-sama. Suami juga tidak boleh pelirak-pelirik, sebagaimana istri juga tidak boleh pelirak-pelirik. Pelirak-pelirik maksudnya jelalatan maksudnya. Bukan pelirak-pelirik delengi apa di kangkung sing dipet, bukan. Ya. Bukan. Pelirak-pelirik maksudnya adalah menjaga kehormatan dirinya. Sudah, ini adalah aturan ketika kondisi ideal. Sekarang kita pindah. Kalau lagi ada masalah. Pernah ada masalah jenengan di rumah tangga? Pernah? Apa sering? Ki wajah-wajah iki wajah-wajah. Sing ndi? Dengarkan baik-baik nasihat Allah kalau rumah tangga ada masalah. Allah berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Kalau kalian mulai memperhatikan istri kalian tidak taat, nusyuz, mulai bermasalah, orang manut, maka langkahnya satu, fa'idhuhunna, nasihati. Nanti saya akan jelaskan. Wahjuruhunna fil madaji', diamkan istri di atas ranjang. Ini yang kedua. Wadribuhunna, pukul istri kalian. Ada berapa? Ada tiga. Ini levelnya dari yang paling ringan sampai yang berat. Jadi orang ujuk-ujuk langsung apa? Pukul. Enggak. Allah itu Masya Allah. Ya. Luar biasa aturan Allah. Yang namanya masalah itu kan tidak satu level. Masalah kan tidak satu tingkatan. Ada masalah ringan. Ada masalah sedang. Ada masalah apa? Berat. Makanya Allah kasih solusi. Tidak satu tingkatan. Tergantung jenis masalahnya apa. Istri enggak manutnya dalam hal apa? Tergantung. Makanya di sini dikasih sama Allah beberapa alternatif. Jangan ujuk-ujuk langsung gebuki. Ya. Yang pertama fa'idhuhunna. Apa fa'idhuhunna tadi? Kasih nasihat. Nasihat pun juga dengan cara yang baik. Ya. Dengan kata-kata yang halus. Dengan ungkapan yang lembut. Dengan roman muka yang enak. Fa'idhuhunna, kasih nasihat. Sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali tidak ada masalah. Jangan kemudian kita wis ping telu loh. Enggak, nasihat terus menerus. Kita pun juga laki-laki butuh nopo nasihat, saling menasehati. Kalau seandainya dengan nasihat tidak mempan, maka naik ke level berikutnya. Wahjuruhunna fil madaji', diamkan istri di kasur, alias tidak memberikan jatah kepada istri. Diamkan istri, karena yang namanya orang itu masing-masing suami istri itu butuh, sama-sama apa? Butuh untuk berhubungan secara biologis. Salah satu hukuman untuk membuat istri jera adalah tidak memberikan hak itu. Tapi bukan seterusnya. Hanya sampai dia mau memperbaiki diri. Kalau di kasur, ya, siji madep ngalor, siji madep, itu. Ya, kayak gini juga bisa ya. Gak maksudnya ungkur? Ungkur-ungkuran. Jadi dimin. Ya. Kalau ternyata dengan cara itu gak ngefek juga, baru kemudian langkah yang ketiga, napa? Wadribuhunna, pukul. Kok pukul, Ustaz? Iya. Wah nanti jadi KDRT Ustaz. Enggak. Kekerasan dalam rumah tangga. Karena memukul di dalam Islam pun ada aturannya. Saya pernah bikin pengajian berseri, 4 seri kalau enggak salah, atau 3 seri. Aturan mukul. Masya Allah, iya. Memukul pun ada aturannya. Mulai dari alatnya diatur apa, tempatnya di mana, berapa kali maksimalnya. Itu ada aturannya dalam agama kita. Orang sekarang pedewek, benjut-benjut. Enggak. Alatnya, itu kata para ulama, alatnya itu dicontohkan dengan kayu siwak. Kayu siwak. Jadi kan pernah melihat orang siwak kan? Kayak gini nih, sebesar ini nih kayunya. Kayak pulpen. Itu gelondongan kayu jati. Bungkotan pring, itu kayu siwak. Ya orang marem ya. Karena tujuan memukul bukan memaremkan diri, tapi memberikan pelajaran. Tempatnya enggak boleh di tempat-tempat yang sensitif, organ-organ vital, muka enggak boleh. Ngampleng itu enggak boleh. Ya. Tempat-tempat yang enggak vital apa di tangan misalnya atau di paha. Ya, itu tempatnya. Kemudian maksimalnya ada kata para ulama enggak boleh dari 10 kali. Itu pun harus dipisah-pisah. Ya, tidak boleh di tempat yang sama. Gue kan jajal nang Arab, mukul kan akeh banget aturannya kan. Ora sida. Memang itu yang diinginkan. Aja gampang-gampang plak. Plak. Ya. Terus juga level pukulannya itu juga diatur. Dorbatan ghayra mubarrihin. Tidak boleh pukulan itu meninggalkan bekas. Ora kudu enggak boleh begitu setelah dipukul ada apa? Bekas merah apa mending ireng. Enggak boleh. Ayo, siapa yang berani mengatakan pukulan dalam ayat ini KDRT? Kada. Alhamdulillah Ustaz, aku sih ora tahu mukul. Terus kepriwe? Ya paling nendang. Ya bodo bae, Pak. Dah, terus Allah lanjutkan, fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Seandainya dengan cara-cara tadi istri kalian sudah mau memperbaiki diri, maka enggak usah mengungkit-ungkit lagi. Enggak usah ngungkit-ungkit kesalahan lama dia. Karena itu tidak ada manfaatnya. Nanti kalau jenengan bapak-bapak ngungkit-ungkit, istri juga bisa ngungkit. Misalnya istri berbuat kesalahan seminggu yang lalu. Jenengan ungkit. Mbok minggu wingi kok kayak gini? Nanti suami istri juga akan bahas, "Duh, Mas bulan wingi?" Ayo. Nanti jenengan bapak-bapak, "Duh, tahun wingi?" Ibune, "Duh, pas urung nikah biyen?" Akhirnya masalah tidak selesai. Jadi kalau sudah baik sudah. Enggak usah diungkit-ungkit, enggak usah dibongkar-bongkar lagi kesalahan yang lama. Ini ayat 34. Ayat selanjutnya 35 terakhir, kalau masalah sudah deadlock, sudah macet, sudah pakai cara ini, cara ini, cara ini tidak bisa, Allah tetap kasih solusi. Wa in khiftum syiqaqa bainihima. Seandainya rumah tanggamu sudah di ujung tanduk, sudah mendekati perceraian. Sebelum itu kata Allah Azza wa Jalla, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau sudah tidak bisa diselesaikan antara suami dengan istri, maka perlu melibatkan pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu supaya adil, dari keluarga istri ada, dari keluarga suami ada. Hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Utusan, juru runding dari pihak suami dan juru runding dari pihak istri. Itu kalau sudah tidak bisa diselesaikan oleh dua orang, suami istri, perlu melibatkan pihak ketiga. Berarti pelajarannya apa? Jangan urung-urung wis langsung cerita-cerita kepada orang lain. Enggak boleh. Jenengan itu punya dapur, punya rahasia rumah tangga. Jangan apa-apa cerita. Wong belum diselesaikan sudah cerita sama mertua, sudah cerita sama orang tua. Yang lebih parah lagi malah share di medsos. Ana masalah langsung pasang status, bojoku galak. Itu bukan lagi melihatkan pihak ketiga. Itu melibatkan pihak keberapa itu? Oh, medsos kan semua orang bisa ngelihat. Jangan mudah-mudah pasang status, bojoku pelit. Gak usah. Kalau gak pasang status, cerita karo tanggane pada baik. Iya. Nuh sewu gak ibu-ibu kalau sudah ngumpul sama tetangganya. Wadah orang ngerumpi. Sing dirumpi siapa? Bojone. Jan, bojoku medit banget tuh. Priwesi. Masa sebulan kur 700. Masa sebulan kur 700. Ibu yang lain, posisi mending. Nyong malah kur 500. Datang ibu yang ketiga. Wah, nyong malah ora jiwe. Jadi kayak merasa bangga ketika punya suami yang tidak tanggung jawab. Jadi kayak saling memamerkan ya nasib sialnya gitu. Ngapain loh, itu masalah dalam rumah ya selesaikan dalam rumah. Enggak usah melibatkan orang lain kecuali kalau enggak bisa selesai. Kalau enggak bisa selesai melibatkan orang lain pun juga enggak sembarangan. Makanya Allah menggunakan kata hakaman. Hakaman. Juru runding itu harus bijak. Hakim. Ini pengajian nanti jam 10 ya. Bijak berbicara, bijak bersikap. Harus orang yang bijak. Gak asal senemune. Bukan hanya orang yang bijak yang diperlukan. Allah lanjutkan firman-Nya. Iyurida islahai yuwaffiqillahu bainahum. Selain orang juru rundingnya itu harus bijak, niatnya harus tulus. Iyurida islaha. Seandainya dua orang juru runding itu niatnya tulus, betul-betul ingin menyatukan kembali rumah tangganya, maka Allah akan bantu berikan taufik rumah tangga itu bisa bersatu kembali. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi dari dua ayat ini kita bisa memahami, punya gambaran bahwa Islam itu memang ajaran yang sangat apa? Sempurna. Tinggal kita mau enggak untuk apa? Menggali dan mempelajari. Maka setelah ini ngajine sing tambah apa? Rajin. Sing tambah mempeng. Jangan puas Islam cuma tertulis di KTP. Jangan puas hanya di situ saja. Tapi pelajari Islam itu seperti apa. Pelajari ajaran Islam seperti apa. Islam itu luas, sempurna sekali. Ajaran Islam dalam rumah tangga, ajaran Islam dalam berpolitik, ajaran Islam dalam berbisnis, ajaran Islam dalam berzikir, dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, semuanya pelajari. Sehingga kita betul-betul menjadi muslim yang sejati. Muslim yang kafah. Udhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara sempurna. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sudah suruk ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Tanya jawabnya gimana Ustaz? Nanti aja. Tanya jawabnya nanti siang aja. Ya, di pengajian yang satunya silakan tanya jawab di sana. Karena saya butuh siap-siap ya untuk menyiapkan materi pengajian. Ustaz Bekutu sinau. Ya. Biar ngisi pengajian orang. Gak asal-asal ngomong enggak, harus disiapkan materinya. Wallahu taala ala alam. Kata sangat kelenta kelentunipun atur. Kula nyuwun kenging pangapunten. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.